Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. So, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir pada pelajaran yang ke-13. Matar sutsalisa asyara. Sudah sampai pada tamrin yang ketiga sudah ya. Sekarang kita lanjutkan pada tamrin yang berikutnya. Dalam pelajaran yang ke-13 ini, tamrin yang ke-4. Iqra'il misala, bacalah contoh ini. Tsumma hawwilil jumlal atiyata mislahu. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya seperti contoh tersebut. Mislahu, seperti ia, seperti contoh ini. Misalun, contoh. At-talibu zahaba ilal mad'ami. At-talibu zahaba ilal mad'ami. Murid itu pergi ke warung makan. Perhatikan dalam kalimat ini. Kalimat ini diawali oleh isim. Berarti jumlah ismiyah. Kemudian tersusun dari mubtada dan khabar. At-talibu itu sebagai mubtadanya. Kemudian zahaba ini sebagai khabarnya. Dan di sini at-talibu dari sisi jumlah menunjukkan jumlah satu atau isim mufrad. Maka khabar yang mengikutinya dalam hal ini berupa fi'il atau lebih tepatnya berupa jumlah fi'liyah. Ini menggunakan bentuk fi'il yang asal, yakni zahaba, bentuk fi'il yang dasar, yakni zahaba. Jadi zahaba ini digunakan untuk mufrad, untuk satu orang, sehingga sesuai di sini. At-talibu zahaba. Ini murid itu, satu orang murid. Murid itu pergi ke mat'am, ke tempat makan. Kemudian pada kalimat yang berikutnya, at-talibu yang kedudukannya sebagai mubtada tadi, ini dibuat menjadi jamak, diubah menjadi jamak, menjadi at-tulabu. Nah, ketika mubtada'nya berubah menjadi jamak, maka khobar yang berupa jumlah fi'liyah itu nanti juga akan menyesuaikan menjadi jamak. Di mana jumlah fi'liyah ini kalau yang mufrad tadi yang nampak lafadznya zahaba, kemudian ketika digunakan untuk jamak terkait dengan mubtada' yang jamak tadi, maka berubah di sini menjadi zahabu. Jadi kalimatnya menjadi at-tullabu zahabu ilal mab'ami. Jadi zahabu ini menyesuaikan dengan at-tullabu. Karena at-tullabu jamak, maka zahabu juga dibuat untuk jamak, yakni dengan menambahkan wawu di akhir fi'il zahaba. Jadi asalnya zahaba kemudian ditambahkan wawu, ini digunakan untuk jamak. Jadi wawunya, wawu pada zahabu ini menunjukkan untuk jamak, digunakan untuk jamak. Ini, jadi sesuai zahabu sebagai khobar sesuai dengan mubtada'nya at-tullabu dari sisi jumlahnya, yakni jamak. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini, at-tullabu zahabu ilal mat'ami. Jadi khobar itu nanti akan menyesuaikan dengan mubtada'nya dari sisi jumlahnya, ya mufrad. Ketika mubtada' mufrad, maka khobar juga bentuknya yang mufrad, menggunakan bentuk yang mufrad, ya. Ketika mubtada' itu jamak, maka khobar juga akan menyesuaikan, akan dibentuk menjadi jamak, atau bentuknya disesuaikan untuk yang jamak. Ya, dalam hal ini pada fi'al atau pada jumlah fi'liyah, ya, untuk yang mufrad itu dengan bentuk yang dasar, tidak ada penambahan apapun, contohnya zahaba. Adapun untuk yang jamak, ini dengan ditambahkan wawu di akhir fi'il ini menjadi zahabu ini. Kemudian pada contoh-contoh yang berikutnya, kalimat yang pertama, at-talibu jalasa fil fasli, murid itu duduk di kelas. Ini at-talibu mufrad, ya, sebagai mubtada, maka khobarnya, ya, berupa jumlah fi'liyah, bentuknya jalasa, bentuk yang dasar dari fi'il ini, tidak ada penambahan apapun di akhirnya. At-talibu jalasa fil fasli. Kemudian mubtada'nya diubah menjadi jamak, menjadi at-tullabu. Ya, maka khobarnya tadi yang berupa jumlah fi'liyah juga ikut berubah, menyesuaikan dengan menambahkan wawu, menjadi at-tullabu jalasu fil fasli. Ya, at-tullabu jalasu fil fasli. Murid-murid itu duduk di kelas. Ya, jalasu fil fasli. Jadi seperti ini. Berikutnya, nanti coba. Mudarisu kharaja min madrasati. Ya, menjadi. Mudarisuna kharaju min madrasati. Min al madrasati. Ya, al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Artinya guru-guru itu telah keluar dari sekolah. Ya, guru-guru itu sudah keluar dari sekolah. Berikutnya. At-tajiru daba ila suqi. Ya. Pedagang itu pergi ke pasar. Ya. At-tujjaru dahabu ila suqi. Para pedagang itu mereka pergi ke pasar. Ya, para pedagang itu pergi ke pasar, ya. At-tujjaru dahabu ila suqi. Ini. Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Dalam penulisan fi'il ini, fi'il-fi'il ini yang diikuti wawu, ya, zahabu, jalasu, khoroju, ya, ini dalam penulisannya sesudah wawu itu ditulis huruf alif. Sebagaimana yang pada contoh tadi, ya, pada penulisan zahabu, ya, dari zahaba kemudian bersambung dengan wawu, kemudian sesudah itu ada penambahan tulisan atau huruf alif. Okay. Jadi ini sifatnya sekedar penanda. Jadi alif yang terletak sudah wawu itu sekedar penanda yang menunjukkan bahwa wawu tersebut ini digunakan untuk jamak, untuk menunjukkan jamak. Jadi alifnya tidak diucapkan, tidak terucap. Ya, bagaimana mengucapkan alif seperti ini? Kan tidak bisa. Zahabu, yang ada hanya bunyi wawu, wawu sukun sebagai bacaan panjang dari dhammah sebelumnya. Zahabu, jadi alifnya tidak terucap. Ya, dalam penulisan ada alif itu untuk menandakan bahwasanya wawunya ini digunakan untuk jamak. Ya, jadi adanya dalam penulisan, tapi tidak ada dalam pengucapan. Karena fungsinya juga sekedar menandakan ini wawu untuk jamak. sekedar penambahannya. Jadi dalam menulis fi'il yang bersambung dengan wawu untuk jamak ini ditambahkan alif. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini? Oh, tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, khamisan yang kelima. Iqra waktub, bacalah dan tulislah beberapa contoh kalimat ya, sesuai dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Contoh yang pertama, at-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli, murid-murid itu ada di kelas. At-tullabu sebagai mubtada, kemudian fil fasli ini sebagai khobarnya. Jadi khobarnya berupa huruf jar beserta isim yang dijarkan oleh huruf tersebut. Jadi fil fasli kesemuanya, bukan hanya al fasli saja, tetapi termasuk fi beserta al fasli ini semua menjadi khobar. Dan ketika khobar bentuknya seperti ini berupa huruf jar beserta isim yang dijarkan itu, maka dia tidak harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Tidak harus ikut menjadi jamak. At-tullabu jamak. Tetapi fil fasli, al-fasli tetap bentuk yang mufrad. Karena khobar ini berupa huruf jar beserta isim yang dijarkan. Jadi khobar itu ada beberapa macam bentuk. Ada yang memang harus sesuai dengan mubtada'nya, menyesuaikan secara mutlak. Kalau mubtada'nya jamak, maka khobar ikut menjadi jamak. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobar ikut mudzakkar. Tetapi ada pula khobar yang itu bentuknya tidak harus sesuai dengan mubtada'nya, seperti khobar yang seperti ini. Fil fasli. Yang disebut dengan apa? Jarun wa majrurun. Jadi huruf jar beserta isim yang dijarkan ini disebut dengan jarun wa majrurun. Jar wa majrur. Jadi khobar yang berupa jar wa majrur ini tidak harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Tidak harus dijamakkan fil fusuli, tidak harus demikian. Cukup fil fasli. Satu contoh lagi berikutnya. Man haula il auladu, siapa anak-anak ini? Ahum abna'uka, apakah mereka itu anak-anakmu? La, tidak atau bukan. Hum abna'u akhi, hum abna'u akhi, mereka adalah anak-anak saudara saya. Mereka adalah anak-anak saudara saya. Jadi perhatikan penggunaan isim isyarah, penggunaan dhamir dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan ini diterapkan dalam kalimat-kalimat ini, dalam contoh-contoh ini. Berikutnya, nanti. An-nasu. Ya, man haula in-nasu. Siapa mereka? Siapa orang-orang ini? Siapa orang-orang ini? Hujajun min Turki. Min Turkiya. Mereka para jamaah haji dari Turki. Hum hajjajun min Turkiya. Mereka orang-orang yang berhaji dari Turki. Berikutnya. Aynat tujaru. Di mana para pedagang itu? Dahabu ilas suki. Mereka pergi ke pasar. Dahabu ilas suki. Mereka pergi ke pasar. Berikutnya. Man haula'i rijalu? Siapa orang ini? Siapa orang-orang ini? Orang ini. Hum duyufun. Ya, hum duyufun. Mereka para tamu-tamu. Ya, mereka para tamu. Baik. Berikutnya. Al-falahuna fil hukulu fil hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Ya. Para petani. Para petani itu. Itu ada di apa nih hukuli? Kebun-kebun atau ladang-ladang. Ada di ladang-ladang dan anak-anak mereka di sekolah. Ya. Al-hukul itu ladang atau juga bisa sawah. Ya. Kalau di sini dibedakan ya sesuai tanamannya. Kalau yang ditanam padi itu disebut sawah. Kalau yang ditanam jagung disebut ladang. Tapi dalam bahasa Arab sama, hukul ini ya. Al-fallahuna fil hukuli. Ya, para petani itu ada di ladang-ladang, ada di sawah-sawah. Ini. Berikutnya. Aynat tulabul jududu. Di mana pelajar yang baru-baru? Itu. Ta'aduhum fil fasli wa ta'aduhum indal mudiri. Bagian ada di kelas dan bagian di kepala sekolah. Ya. Aina thullabul jududu? Di mana murid-murid yang baru itu? Ya, dalam bahasa Indonesia ya, sesuaikan dengan bahasa Indonesia ya. Di mana murid-murid yang baru itu? Ba'dhuhum fil fasli, sebagian mereka. Ba'dhuhum, sebagian dari mereka. Fil fasli, ada di kelas. Wa ba'dhuhum 'indal mudiri, dan sebagian mereka ada bersama mudir. Ini. Ya. Berikutnya. Amami tujarun kabirun. Tulisannya kabir atau apa ini? Kabir. Ada alifnya. Kabir. Ki. Kibarun. Kibarun. Ya. Kibarun. Ya. Kalau kabirun dengan ya, ini dengan alif. Ya, perhatikan. Kemarin sudah ada contohnya. Kibarun. Kibarun. Kibarun. Kibarun. Pamanku seorang pedagang yang terkenal. Kibar, jamak dari kabir. Apa? Besar. Ya. Amam jamak dari amun, paman. Amun paman. Kalau amam berarti apa? Paman-paman. Jamak. Paman-pamanku seorang. Kalau seorang berarti satu orang. Paman-pamanku adalah pedagang besar. Yang besar. Ya. Jadi perhatikan dalam terjemahan juga sesuaikan, jangan keliru. Ya, paman-pamanku adalah pedagang-pedagang besar. Ini jamak nih. Jamak. Akmam itu jamak. Maka khobarnya juga jamak, tujarun. Ya, kibarun itu na'at, sifat dari tujarun, itu jamak. Maka artinya juga jamak, terjemahnya juga jamak. Jadi jangan keliru. Arabnya jamak, Indonesianya juga harus jamak. Jangan berubah. Ini akmami. Jadi paman-pamanku adalah pedagang-pedagang besar. Paman-pamanku adalah para pedagang besar. Ini ya. Seperti itu. Karena ini jamak, maka terjemahnya dalam bahasa Indonesia juga harus menunjukkan makna jamak. Jadi sesuai, tidak mengubah makna dari kalimat asalnya dalam bahasa Arab. Ini ya. Berikutnya. Haulai ikhwati. Ikhwati. Ikhwati. Mereka itu ini, mereka ini saudari-saudariku. Saudara, laki-laki ya, ikhwatun. Perhatikan, dihafalkan kemarin, ikhwatun. Jamak dari akhun. Akhun itu saudara laki-laki. Jamaknya ikhwatun. Kemudian dari ikhwatun diidofahkan dengan ya, menjadi ikhwati. Jadi ini maknanya saudara-saudara laki-laki saya. Bukan perempuan. Ya, walaupun ada ta, itu bukan perempuan. Haulai ikhwati, ini adalah saudara-saudara laki-laki saya. Ya, laki-laki ya, jamak dari akhun. Berikutnya, aina abna'uka ya Aliyu, di mana anak-anakmu wahai Ali? Bung fituk fitukanu ni. Ada fi. Tani. Mereka berada di dalam toko. Ya, mereka ada di toko. Itu saja sudah mencukupi. Ya, mereka ada di toko. Ya, tokonya. Baik. Aina abna'uka ya Aliyu hum fid dukkani. Di mana anak-anakmu wahai Ali? Mereka ada di toko. Tokonya sendiri maksudnya. Ya, ini punya toko. Ya. Ini. Jadi cara menterjemahkan juga harus diperhatikan ya. Ini sesuaikan ya, dengan makna yang ada. Berikutnya. At-tulabul kibaru fil mal abi. Ya, fil mal abi. Tulabu wat tulabul siwaru fil fasli. Ya. Yeah. Pelajar. Para pelajar, pelajar yang besar itu. Yang besar itu ada di ada di ada di lapangan. Lapangan dan para pelajar yang kecil itu di kelas. Ya. Yeah. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabus sigharu fil fasli. Ya, baik. Berikutnya. Ha'ula'il fityatu ikhwatu. Ikhwatun. Ikhwatun. Wawunya pendek ya. Ikhwatun. Ikhwatun. Ha'ula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini bersaudara. Para pemuda ini bersaudara. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia lebih mudah difahami seperti itu. Para pemuda ini bersaudara. Ya, tapi dalam bahasa Arab di sini menggunakan ikhwatun. Haula ilfityatu ikhwatun. Jadi pemuda-pemuda ini adalah saudara-saudara. Ya, kalau diterjemahkan harfiah semacam itu, pemuda-pemuda ini adalah saudara-saudara. Maksudnya dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah difahami seperti tadi ya, para pemuda ini, pemuda-pemuda ini adalah bersaudara. Tapi dalam bahasa Arab ini menggunakan lafaz jamak tadi ikhwatun. Ya. Lanjutannya. Abuhum imamun. Imamu hadal masjid. Hadal masjid. Imamu mudhaf, diidhofahkan pada hadza. Maka tidak tanwin ya. Imamu hadza. Imamu ini mudhaf sehingga tidak tanwin. Diidhofahkan pada hadza. Jadi artinya Abu Bapak mereka seorang imam di masjid ini. Bapak mereka adalah imam di masjid ini. Imam masjid ini. Tidak perlu ditambahkan seorang. Seorang itu biasanya untuk sesuatu yang nakirah. Imamun, seorang imam. Rojulun, seorang laki-laki. Itu pada isim-isim yang nakirah. Biasanya dalam terjemahan ditambahkan seorang. Tapi kalau ma'rifah, imamu hadzal masjid ini ma'rifah, maka tidak perlu ditambahkan seorang dalam terjemahan. Jadi cukup seperti tadi, misalkan abuhum imamu hadzal masjid, ayah mereka adalah imam masjid ini. Ayah mereka adalah imam masjid ini. Ini sudah mencukupi. Ya, ini. Berikutnya. Ha'ula'i rijalu fallahuna min qaryati. Mereka itu para petani. Orang-orang ini, orang ini adalah para petani dari kampung, dari desa saya. Ha'ula'i rijalu, orang-orang ini, laki-laki, para lelaki ini, fallahuna min qaryati, adalah petani-petani dari desa saya. Qaryah, desa. Min qaryati, dari desa saya. Berikutnya. Ainat tulabul jududu, di mana para murid yang baru itu, akhoroju, apakah mereka telah keluar? Naam, ya, akhoroju wadahabu ilal maktabati, mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Ya, akhoroju wadahabu ilal maktabati, untuk jamak ya, kembali pada at-tullabul judud tadi ya. Mereka keluar, mereka telah keluar dan pergi, mereka telah pergi ke perpustakaan. Berikutnya. Aha'ula'il atibba'u muslimuna. Apakah dokter-dokter ini? Apakah dokter-dokter ini seorang jamak? Kalau jamak jangan dengan seorang, seorang pun tetap satu orang. Dokter ini muslim. Muslim. Maaf. Hum muslimuna. Mereka muslim. Ya. Apakah dokter-dokter ini muslim? Ya, mereka muslim. Ya, itu sudah mencukupi dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau ditambahkan seorang menunjukkan itu satu orang mufrad. Seorang kan maknanya satu orang. Padahal di sini jamak. Ya, ini ya. Jadi dalam penggunaan terjemahan juga perhatikan hal-hal yang semacam ini. Ya, karena itu akan mengubah makna, mengubah arti, pemahaman dari kalimat ini. Karena kalimat asalnya jamak, kok kemudian dalam terjemahan menjadi mufrad, itu kan juga menjadi berubah. Ya, ini ya. Berikutnya. Li abna'i. Abna'un. Li abna'un shaghirun. Perhatikan tulisannya. Si sigharun, ya, ini sigharun dan sigharun itu tulisannya berbeda ya. Kemarin sudah disebutkan di tamrin pertama itu ya. Ini sigharun, abnaun sigharun. Li abnaun sigharun. Aku memiliki anak-anak yang pendek. Kecil. Anak-anak yang kecil. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati. Sebagian mereka berada di sekolah SMP. Sekolah ibtidaiyah. Sekolah ibtidaiyah. Wa ba'duhum fil madrasatil mutawasitati. Dan sebagian mereka berada di sekolah mutawassithah. Ya. Di madrasah ibtidaiyah. Ya. Sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah dan sebagian mereka di madrasah mutawassithah. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini, dari contoh-contoh ini? Jadi dalam menerjemahkan ya, sangat penting sekali untuk diperhatikan dari beberapa sisi tadi yang sudah disebutkan. Artinya kalau dari kalimat asalnya itu memang jamak, maka dalam terjemahan juga harus menunjukkan jamak. Ya, penggunaan kata-kata itu juga dipilih. Mana yang perlu dan mana yang tidak. Kalau memang perlu, ditambahkan, digunakan. Tetapi kalau tidak perlu, atau itu nanti justru akan mengalihkan makna, mengubah makna, maka ya ditinggalkan kata-kata itu. Misalkan tadi ada seorang, ataupun yang lainnya. Ya. Karena lafaz seorang ini menunjukkan tunggal, satu orang. Kalau kalimat alfanya jamak, maka ya jangan menggunakan kata seorang dalam terjemahan. Karena itu akan mengubah arti, mengubah makna. Ya, demikian pula dalam penggunaan ma'rifah dan nakirah itu juga demikian. Ya. Ini, jadi perhatikan ya, dalam terjemahan, dalam menerjemahkan itu juga penting untuk diperhatikan, tidak kemudian kemudian diremehkan, tidak, justru dalam menerjemahkan itu akan sangat penting sekali, karena itu akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap kalimat asalnya. Ya. Kalau menerjemahkannya keliru, memaknai kalimat dari bahasa Arabnya itu keliru, ya nanti akan didapatkan hal-hal yang keliru pula. Ya. Yang dimaksud dalam bahasa Arab itu jamak misalnya ya, kemudian karena diterjemahkan dengan keliru, maka orang akan memahami dengan yang keliru, memahaminya mufrad. Kan itu berbeda. Ya. Kalau hanya sekedar contoh-contoh kalimat semacam ini, mungkin kekeliruannya, kesalahannya tidak terlalu fatal, tidak terlalu besar. Ya. Karena hanya contoh-contoh kalimat biasa. Ya. Tapi kalau nanti itu sudah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan hadith, atau dengan perkara-perkara syar'i, keliru dalam menerjemahkan, keliru dalam memaknai kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ya akibatnya akan fatal, akan sangat besar sekali dampaknya. Ini yang berbahayanya ke sana ya. Jadi sejak awal diusahakan, dibiasakan ya, segala sesuatunya terkait dengan bahasa Arab ini ya, dengan tepat, dengan benar, termasuk dalam menerjemahkan tadi. Ini sekedar tambahan faedah ya, tentang hal ini. Ini untuk semuanya saja ya, untuk semuanya. Kita lanjutkan. Sadisan tamrin yang ke-6. Uktub jam'al kalimatil atiyati. Tulislah bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Jamaknya apa? Ini semua insya Allah sudah disebutkan pada tamrin yang pertama. Tinggal nanti mencari ya. Kabirun jamaknya? Kibarun. Muslimun? Muslimuna. Rajulun? Rijalun. Ibnun. Abna'un. Dhaifun. Duyufun. Fatan. Fityatun. Hajun. Hujjajun. Ini panjang pendeknya ya. Hajun. Jamaknya hujjajun. Akhun. Akhwatun. Akhun. Ikhwatun. Ikhwatun. Ya. Saghirun. Sigharun. Tawilun. Tiwalun. Tiwalun. Ghaniyun. Aghniya'u. Fakirun. Fuqara'u. Ini ya. Kemarin sudah disebutkan semuanya pada tamrin yang pertama ya. Tinggal mencari ke sana. Artinya juga sudah ya. Baik. Kemudian yang berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-haqlu, ini mufradnya, al-haqlu, kebun atau ladang atau sawah. Ya, jadi semacam itu. Ya, kalau di sini kan berbeda-beda ya penyebutannya sesuai dengan jenis tanamannya tadi. Tapi dalam bahasa Arab sama, al-haqlu, ladang atau sawah atau yang semisalnya. Kemudian jamaknya hukulun. Ya, hukulun ini jamak dari al-haqlu. An-nasu manusia atau orang-orang, al-qaryatu desa, al-dhaifu tamu, as-syaikhu orang yang tua, yang sudah sepuh, yang usia lanjut, atau orang yang dituakan. dari mungkin dari sisi ilmunya atau mungkin dari sisi kedudukannya, ini juga bisa disebut asy-syekh, walaupun mungkin usianya dari sisi umur masih muda, tetapi dia dituakan dari sisi ilmunya. Jadi ada dua makna di sini asy-syekh. Kemudian al-mat'amu, tempat makan atau warung makan atau kantin atau restoran atau yang semisalnya. Kemudian al-madrasatul ibtidaiyatu, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar. Ada yang ditanyakan dari ini tadi, pembahasan ini? Tidak ada, kita mau dilanjutkan sedikit atau mau sudah cukup? Lanjutkan sedikit ya, tambah sedikit pada pembahasan yang berikutnya, al-ba'u yang ba'. Jadi kemarin pada pelajaran ke-13 yang sudah dibahas di bagian hamzah yang A, sekarang yang ba' yang B. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu, siapa pemudi-pemudi ini wahai Maryam? Al-fatayatu, pemudi-pemudi atau para pemudi, perempuan ya, jamak. Ini hunna zamilati, mereka adalah teman-teman saya, teman-teman perempuan saya. Zamilatun, kemudian diidhofahkan pada ya menjadi zamilati. Akhawatun hunna, apakah mereka itu saudari-saudari, apakah mereka itu bersaudari? Akhawatun, ini saudari-saudari, jamak muannasnya. Ya, di sini ditunjukkan bentuk-bentuk jamak untuk yang muannas. Ya, bandingkan dengan jamak yang mudzakkar kemarin ya. Ya. Nanti ada pembahasan insyaallah. Kita lanjutkan dulu. Na'am, hunna akhawatun. Ya, mereka adalah saudari-saudari. Mereka adalah bersaudari. Ya. Man abuhunna, siapa ayah mereka? Abu hunna asy-syaikhu Bilalun, ayah mereka adalah Syekh Bilal. Ya. Ummu hunna, ibu mereka ustazati, adalah guru saya, ustazah saya atau guru saya. Aina baitu hunna, di mana rumah mereka? Baitu hunna qaribun minal madrasati, rumah mereka dekat dari sekolah. Di sini ditunjukkan beberapa hal, di antaranya untuk isim isyarahnya dulu. Man haula'il fatayatu. Haula'i ini isim isyarah, digunakan untuk jamak. Ya. Dan ternyata di sini juga digunakan untuk jamak yang muannas. Al fatayatu ini jamak muannas, isim isyarahnya haula'i. Jadi sama dengan yang jamak untuk muzakkar kemarin. Untuk jamak muzakkar isim isyarahnya haula'i. Di sini untuk jamak yang mu'annas, isim isyarahnya juga sama, ha'ula'i. Ini isim isyarahnya, sama antara jamak muzakkar dengan jamak mu'annas. Kemudian bomirnya, untuk jamak mu'annas, ini bomir yang digunakan adalah hunna. Ya, kalau untuk yang muzakkar, untuk yang jamak muzakkar, bomir yang digunakan adalah hum, dengan mim, hum. Adapun untuk jamak mu'annas, bomir yang digunakan adalah hunna. Hunna zamilati, a'akhawatu hunna, dan seterusnya. Ya, abu hunna, baitu hunna, ini juga termasuk. Di sini, bomir ini digunakan untuk jamak mu'annas. Jadi bomir berbeda untuk jamak antara muzakkar dengan mu'annas. Kemudian terkait dengan ini, satu pembahasan pada tamarin. Awalan yang pertama, ini supaya lebih jelas ya, dari bentuk-bentuk jamak mu'annas ini. Hawwilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada' pada kalimat-kalimat berikut menjadi jamak. Kama huwa muwaddahun fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Misalun, contoh. Hazihi bintun. Ini seorang anak perempuan. Ini adalah seorang anak perempuan. Mufrad. Seorang anak perempuan. Di sini isim isyarahnya dengan hazihi. Untuk menunjukkan mufrad mu'annas. Ya. Bintun. Ini anak seorang anak perempuan. Mufrad mu'annas. Kemudian diubah menjadi jamak. Menjadi haulai banatun. Ini adalah anak-anak perempuan. Banatun, anak-anak perempuan. Jamak. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk anak-anak perempuan ini adalah haulai. Jadi, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, isim isyarah untuk jamak mu'annas, lafadznya adalah haulai. Sama dengan yang digunakan untuk jamak yang mudzakkar. Jadi isim isyarah yang jamak sama antara mudzakkar dengan mu'annas, yakni haulai. Tapi untuk yang mufrad berbeda. Untuk yang mufrad dengan haza, untuk yang mudzakkar ya, kemudian yang mu'annasnya dengan hazihi. Kemudian tadi bintun, satu orang anak perempuan. Jamaknya banatun. Ini anak-anak perempuan. Contoh yang berikutnya. Dan di sini, sebagaimana yang kemarin, ini bentuk jamak dari isim-isim yang mu'annas ini sudah disebutkan pada kata yang disebutkan dalam kurung. Itu bentuk jamak mu'annasnya. Jadi tinggal menyesuaikan saja, tinggal memasukkan atau membentuk kalimat sebagaimana contohnya. Contoh, hadhihi talibatun. Ini seorang siswi. Menjadi haulai talibatun. Ini adalah siswi-siswi. Ini para siswi, para pelajar putri. Jamaknya. Ya. Contoh yang berikutnya. Hadhihi mudarrisatun. Ini seorang guru perempuan. Ya. Hadhihi mudarrisatun. Ini adalah seorang guru perempuan. Karena satu orang. Kemudian dijamakkan menjadi haulai mudarrisatun. Ini adalah guru-guru perempuan. Jadi dalam terjemahan perhatikan berbeda. Ya, ini. Satu contoh lagi yang ketiga, hadhihi tabibatun. Ini seorang dokter perempuan. Ini adalah seorang dokter perempuan. Jamaknya menjadi haulai tabibatun. Ini adalah dokter-dokter perempuan. Jadi demikian. Ya. Isim isyarahnya berubah dari hadhihi menjadi haulai, kemudian isim yang ditunjukkan ya, yang bentuknya mu'annas dari mufrad mu'annas menjadi jamak mu'annas sebagaimana yang sudah disediakan yang disebutkan dalam kurung tersebut. Ini ya. Berikutnya ganti. Hadhihi bimatun. Seorang wanita muslim. Ya. Haulai muslimatun. Mereka ini wanita-wanita muslim. Ya. Berikutnya. Hadihi zaujatun. Ini seorang istri. Ini seorang istri. Haulai zaujatun. Ini para istri. Ya. Yeah. Berikutnya. Hadihi ukhtun. Ini seorang. Ini seorang saudara. Saudari. Saudari. Ya, yeah, perempuan ya. Saudari. Jadi. Haulai akhwatun. Ini. Mereka ini. Saudari-saudari. Ya, mereka ini saudari-saudari. Ya, ini saudari-saudari. Ya, perhatikan di sini. Ukhtun, saudari, ya ini perempuan. Jamaknya akhwatun. Ya. Jadi kalau ikhwatun yang tadi atau yang kemarin dibahas itu bukan perempuan, tapi itu jamak dari akhun, dari laki-laki. Karena di sini sudah disebutkan untuk ukhtun, untuk yang perempuan, ini jamaknya adalah akhwatun. Ya, perhatikan ya, ini diperhatikan, dihafalkan, dititeni. ya, tulisannya, lafadznya, maknanya, ini semua diperhatikan, dititen, dihafalkan. Berikutnya. Hadihi fatatun, ini seorang pemudi. Haulai fatayatun, ini para pemudi. Ya, ini juga fatatun pemudi, perempuan, kemudian jamaknya fatayatun, para pemudi. Ya, bandingkan dengan yang mudzakkar, pemuda, fatan, jamaknya fityatun, ya, para pemuda. Ya, beda kan? Untuk pemudi, fatatun, kemudian jamaknya fatayatun. Ya, dihafalkan ya. Bedakan, perhatikan, bedakan dan hafalkan. Ya. Berikutnya. Jadi datun. Ini baru. Ini seorang perempuan yang baru. Jadi maknanya demikian. Ini terkait dengan akil. Jadi datun ini menunjuk pada seorang perempuan. Ya mungkin murid baru. Atau mungkin apa. Yang jelas ada seorang perempuan yang baru. Ya. Kemudian jamaknya. Ulai jududun. Mereka. Ini. Ini. Baru-baru. Ya, ini perempuan yang para perempuan yang baru. Perempuan-perempuan yang baru. Ya. Nah, di sini jadi datun. Ya, mudhofnya untuk muannats. Jamaknya ternyata menjadi jududun. Ya, ini. Berikutnya kita baca dulu. Hadihi kathiratun. Ini seorang perempuan yang besar. Haulai kibarun. Ini para perempuan yang besar. Ya, berikutnya. Hadihi kawiratun. Ini seorang yang kecil. Seorang perempuan yang kecil. Haulai siwarun. Mereka. Ini. Wanita. Ini. Mereka. Mereka ini. Wanita ini. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang kecil. Ini adalah perempuan-perempuan yang kecil. Ya, berikutnya. Hadihi tawilatun. Ini seorang perempuan yang tinggi. Haulai tiwalun. Ini para perempuan yang tinggi. Ya. Jadi dari empat contoh yang terakhir ini, kalau diperhatikan ya. Jadi datun, kabiratun, saghiratun, tawilatun. Bentuk jamaknya menjadi jududun, kibarun, sigharun, tiwalun. Kalau dibandingkan dengan yang mudzakkar, ini ternyata sama bentuk jamaknya. Jadi dun, jamaknya jududun. Untuk yang mudzakkar ya. Kabirun, jamaknya kibarun, sagirun, menjadi sigharun, tawilun, menjadi tiwalun. Untuk yang mu'anas juga sama. Jadi datun menjadi jududun dan seterusnya. Jadi isim-isim ini menunjukkan makna sifat atau terkait dengan sifat. Jadi datun atau jadi dun. Ya, kabirotun atau mudakarnya kabirun. Ya, sagirotun, tawilatun. Ini menunjukkan makna sifat, terkait dengan sifat. Ya. Nah, isim-isim yang menunjukkan makna sifat terkait dengan sifat semacam ini. Pada yang akil, yang berakal. Maka bentuk jamaknya itu sama antara mudzakkar dengan mu'annas. Ya, bentuk jamaknya sama antara mudzakkar dengan mu'annas. Ya. Adapun yang lain, isim-isim yang tidak menunjukkan sifat, tetapi isim-isim yang menunjukkan jenis seperti tadi, contoh-contoh yang sebelumnya, tolibatun, mudarisatun, dan seterusnya sampai fatatun, itu berbeda bentuk jamaknya antara mudzakkar dengan mu'annasnya. Jadi mufradnya berbeda, kemudian jamaknya juga berbeda. Adapun isim yang menunjukkan sifat, mufradnya berbeda, tetapi jamaknya sama. Jadi perhatikan yang demikian, ini ada perbedaan dari sisi jamaknya ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya, jadi perhatikan hal-hal yang semacam ini yang mungkin kelihatannya sepele atau remeh, tapi justru itu akan sangat penting sekali, tidak bisa kemudian diabaikan, dianggap biasa-biasa saja, artinya kemudian diabaikan, tidak. justru itu harus diperhatikan, ya, dihafalkan, dititeni, ya, dan difahami. Memang demikian yang ada dalam bahasa Arab seperti ini. Ya, contoh-contoh yang ada ataupun kaidah-kaidah yang sudah dibuat, ya memang seperti ini. Maka itu harus diperhatikan, dihafalkan. Ya. Kenapa ini begini, kenapa begitu, ya semuanya itu sumbernya dari bahasa Arab, dari Al-Quran, dari Hadis, dari penggunaan bahasa Arab oleh orang-orang Arab, ya, yang itu sudah dilakukan penelitian, ya, oleh ahli-ahli bahasa Arab semenjak dulu sampai sekarang, ya, itu demikian. Jadi kita tinggal mengikuti dari kaidah-kaidah yang ada dengan contoh-contoh yang ada seperti itu, ya. Tinggal menyesuaikan sesuai dengan apa yang ada ini. Ya. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Baik. Untuk tamrin-tamrin berikutnya dalam pembahasan ini tentang jamak muannas, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, ya. Karena waktu mungkin sudah terbatas, ya. Ini dulu untuk pagi ini. Kalau mungkin kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.